wa to wa gapas. Bangun nyemak gitar kepupung antur melaet entul liang andi hujan lebek cedak cedek pelabar gede sing peduli entul liang andi bersayangi bertestani cinta beli kampeng andi bersumpah bani mati hati beli jantung beli konyangan kelbang beli simpen di tangkah andi liu nak ngerahang beli lebiani pulang. Terus sepanjang di sisi tetap di semangat semangat beli berjuang kami dan kita kerja adi. Wow wow wow wow wow yang dari pengamen. Wow wow wow wow wow yang dari pengamen. Wow wow wow wow wow yang dari pengamen. Melaik entulian andi hujan lebek cedar cedar pelabar gede sing peduli entulian andi bersayangi bersrestani cinta beli kapeng andi bersumpah bani mati hati beli jantung beli konyangan kelbang beli simpen di tangkah andi liu nak ngorahang beli lebiani tuman berguna togo sepanak di sisi. Tetap beli semangat, semangat beli berjuang. Pamit dan hidup bagi ngajak adik. Wow.